Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man wala. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu, amma ba'd. Kita masih dalam pembahasan hadis yang ke-12, yang ke-12. Dalam pembahasan jihadul munharifin an hadiyil anbiya, berjihad melawan orang-orang yang menyelisihi petunjuk para nabi. Al-hadis ke-12, hadis yang ke-12. Hadisnya telah kita baca, yaitu hadis Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu, yang dikeluarkan oleh Al-Imam Muslim di dalam sahihnya, dikeluarkan pula oleh Al-Imam Ahmad di dalam musnadnya. Telah kita sampaikan lafaz hadisnya, "Ma min nabiyyin ba'athahu Allahu fi ummatin qabli illa kana lahu min ummati hawariyuna wa ashabun ya'khuduna bisunanihi bisunnatihi wa yaqtaduna bi amrihi." Tidaklah ada seorang nabi pun yang telah Allah utus pada umat sebelumku, kecuali bagi nabi tersebut memiliki hawari dari umatnya. Hawari itu orang-orang yang senantiasa setia, melindungi, membela, mencintai nabi tersebut. Dan memiliki para sahabat yang mereka berpegang teguh dengan sunnahnya dan mengikuti perintahnya. Tsumma innaha takhallafa min ba'dihim khulufun. Kemudian setelah itu muncullah generasi setelah mereka, yaquluna ma la yaf'alun, yang mereka berucap apa yang tidak mereka kerjakan, wa yaf'aluna ma la yu'marun, dan mereka mengerjakan apa yang tidak diperintahkan. Faman jahadahum biyadihi, barang siapa yang berjihad melawan mereka dengan tangannya, yakni bagi yang memiliki kekuasaan seperti pemerintah, wa huwa mukmin, maka dia mukmin. Wa man jahadahum bilisanihi, barang siapa yang berjihad melawan mereka dengan lisannya, wa huwa mukmin, maka dia mukmin. Seperti para ulama, orang-orang yang memiliki ilmu yang bisa menjelaskan kekeliruan-kekeliruan. Wa man jahadahum biqalbihi, barang siapa yang berjihad melawan mereka dengan hatinya, yakni mengingkari kemaksiatan yang dilakukan, mengingkari kekufuran yang dikerjakan, wa huwa mukmin, yang menjihatinya, berjihad melawannya dengan hatinya, maka dia mukmin, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan yang ketiga ini tingkatan yang paling rendah. Wa laisa wara'a dzalika minal iman habbah khardal. Setelah itu tidak ada lagi tingkatan keimanan yang paling kecil. Yang paling di bawah itu mengingkari dengan hati itulah. Inilah lafaz hadis dari hadis yang ke-12 yang telah kita sampaikan dan telah kita jelaskan mufradatnya, kosakatanya sudah kita jelaskan pada pertemuan yang lalu. Sekarang kita masuk pada pembahasan yang baru dari kitab ini, yaitu ma yustafadu minal hadis, yang diambil faedah dari hadis ini. Al-awwal, yang pertama, fihi annal anbiya'a qad ja'u bisyara'i' wa sunan li hidayatin nas. Di dalam hadis ini terdapat faedah bahwa para nabi sungguh mereka telah datang membawa syariat-syariat dan petunjuk-petunjuk untuk menunjuki manusia. Inilah yang datang dibawa oleh para nabi. Syariat-syariat yang dibawa oleh para nabi. Syariat. Contohnya kalau yang dibawa oleh nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, syariat salat, puasa, muamalah yang dibimbing oleh beliau sallallahu alaihi wasallam. Petunjuk-petunjuk seperti yang mengikuti jalan beliau sallallahu alaihi wasallam dengan baik, ya, petunjuknya seperti berbicara yang baik, menjauhi ucapan yang keji, menjauhi perkataan yang kotor, menjauhi perbuatan yang hina, perbuatan yang keji, menjauhi perzinahan, menjauhi minuman keras, menjauhi sebelum itu kesyirikan. Ini syariat-syariat yang didatang oleh, yang datang dibawa oleh para nabi. Wasunan, demikian pula petunjuk-petunjuk. Lihidayatin nas, untuk menunjuki manusia, semua manusia. Wa ma arsalnaka illa kafatan linnas, kata Allah Subhanahu wa taala. Tidaklah kami mengutus engkau wahai Muhammad melainkan untuk seluruh manusia. Tanpa terkecuali, syariat Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam ini untuk seluruh manusia. Beda halnya seperti Nabi Musa alaihi salam, beliau untuk Bani Israel, ya, untuk kaumnya. Adapun Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam untuk seluruh alam, seluruh jin dan manusia, untuk seluruh manusia. Baik yang dari bangsa Arabnya, baik yang dari bangsa Indonesia, baik yang dari bangsa Eropa, Afrika, untuk semua manusia. Tanpa terkecuali syariat Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Untuk menunjuki manusia, dan tidak ada satupun petunjuk yang dibawa oleh para nabi mengandung mudarat untuk kita, mengandung kesesatan, tidak ada satupun. Semuanya lurus, semuanya petunjuk, semuanya untuk kebaikan dan kemaslahatan kita semua. Kalau kita mengikuti apa yang dibawa oleh para nabi, maka kita berada dalam keselamatan. Kalau kita menyelisihi, berarti kita tidak menginginkan jalan keselamatan. Nabi SAW untuk seluruh manusia. Sehingga keliru orang yang mengatakan syariat Islam itu untuk orang Arab. Agamanya orang Arab. Bukan. Agamanya kaum muslimin. Di semua tempat, di semua penjuru. Oleh karena itu, kitab mereka satu, Al-Quran. Dan sama. Tidak berbeda. Al-Quran mereka sama, ya, tidak berbeda petunjuknya. Oleh karena itu banyak yang hafal Al-Quran di arah timur sana, di arah barat sana, di arah selatan sana. Hafal Al-Quran dari kalangan muslimin. Petunjuknya satu. Muslimin yang di Indonesia sama petunjuknya dengan muslimin yang ada di Arab. Yang ada di Eropa, yang ada di Afrika, yang ada di semua penjuru dunia. Syariat mereka satu, sama. Yaitu syariat yang dibawa oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Atsani, faedah yang kedua. Wa fihi fadilatu wa maziyatu ashabil anbiya bittiba'ihim sunana anbiya'ihim. Di dalam hadis ini terdapat keutamaan dan keistimewaan para sahabat Nabi karena mereka mengikuti para Nabi tersebut. Mengikuti jalan-jalan para Nabi. Di sini menyebutkan bahwa para sahabat dari para Nabi itu memiliki keutamaan. Mereka adalah orang-orang yang setia menemani Nabi-Nabi mereka. Tidak mungkin para nabi itu memilih para sahabat dari kalangan orang-orang yang buruk. Tidak mungkin. Karena para nabi itu adalah orang-orang yang baik. Teman-teman mereka adalah orang-orang yang baik. Di sini menunjukkan keutamaan dari para sahabat nabi. Dan nabi kita Muhammad SAW, para sahabat beliau banyak. Yang paling beliau cintai dari kalangan laki-laki adalah Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu. Ada lagi setelah Abu Bakar, Umar bin Al-Khattab, setelah Umar, Uthman bin Affan, setelah Uthman, Ali bin Abi Talib dari kalangan Khulafaur Rashidin. Ada lagi dari mereka, Al-Mubasyarina bil Jannah, 10 sahabat yang dijamin masuk surga. Ini sahabat yang memiliki keutamaan. Siapa mereka? Abu Bakar As-Siddiq, Umar bin Al-Khattab, Uthman bin Affan, Ali bin Abi Talib, Abdurrahman bin Auf, Zubair bin Al-Awwam, Sa'ad bin Abi Waqqas, sepuluh itu Sa'id bin Zaid yang terakhir. Ubaidah Amir bin Al-Jarrah. Ya dari awal. Abu Bakar As-Siddiq, Umar bin Al-Khattab, Uthman bin Affan, Ali bin Abi Talib, Az-Zubair bin Al-Awwam, Abdurrahman bin Auf, ada Uqbah. Apa itu? Ini hafal juga. Hafal. Abu Bakar As-Siddiq, Umar bin Al-Khattab, Uthman bin Affan, Ali bin Abi Talib, Az-Zubair bin Al-Awwam, Talha bin Ubaidillah. Nah itu dia, Talha bin Ubaidillah, Abdurrahman bin Auf. Abu Ubaidillah. Abu Ubaidah Al-Jarrah. Sa'ad bin Abi Waqqas, Sa'id bin Zaid. Itulah 10 sahabat yang dijamin oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam masuk dalam surga. Yang mereka memiliki keutamaan yang sangat besar masing-masingnya. Itu mereka 10, dan ada lagi sahabat-sahabat yang lain, Ashab Badr yang mengikuti perang Badar, sahabat Ansar, sahabat Muhajirin, Al-Muhajirin wal Ansar. Sahabat Muhajirin, sahabat Ansar. Dan mereka semua memiliki keutamaan. Keutamaan mereka sangat tinggi. Allah Subhanahu wa taala terangkan di dalam Al-Qur'an keutamaan para sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Was-sabiqunal awwalun minal muhajirin wal ansar. Orang-orang terdahulu dari kalangan Muhajirin dan Ansar. Walladzina taba'uuhum biihsan, dan yang mengikuti mereka dengan baik. Apa keutamaan yang didapat? Radhiyallahu anhum wa radu an. Allah ridha kepada mereka. Ingin mendapat ridha Allah? Mengikuti bimbingan sahabat. Hendaknya mengikuti bimbingan para sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sungguh mereka masing-masing memiliki keutamaan yang besar yang harus kita ketahui, yang harus kita muliakan mereka. Para sahabat Nabi ridwanullahi alaihim ajma'in. Bahkan hubbuhum minad-din, mencintai para sahabat itu bagian dari agama. Mencintai para sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam wajib hukumnya. Wa huwa minad-din, dan ini termasuk bagian dari agama kita. Mencintai para sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Al-thalif yang ketiga. Wa fihi dhammu man khalafa manhajahum bi annahu khulufun wa humul ladzina yakhlufuna anba'ahum bi syarrin wa ma kanu asraran illa bi mukhalafatil anbiya. Di dalam hadis ini juga terdapat celaan bagi orang-orang yang menyelisihi manhaj para nabi, menyelisihi metode para nabi, menyelisihi para nabi. Mereka adalah orang-orang yang meninggalkan kabar-kabar dari nabi mereka, ya, dengan membawa keburukan, dan tidaklah mereka itu menjadi orang yang buruk melainkan karena mereka menyelisihi para nabi mereka. Kalau kita menyelisihi petunjuk para nabi, kita akan menjadi orang yang buruk. Maka kita hendaknya senantiasa berupaya agar menjadi orang-orang yang mengikuti jalan yang ditempuh oleh para nabi atau jalan yang digariskan oleh para nabi. Ar-Rabi yang keempat, wa fihi dhammu man tukhalifu aqwaluhu af'alahu. Di dalam hadis ini terdapat celaan bagi orang yang ucapannya menyelisihi perbuatannya. Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam surah As-Saff ayat yang ketiga, kabura maqtan indallah an taqulu ma la taf'alun. Sungguh besar kemurkaan di sisi Allah ketika engkau, ketika kalian mengucapkan apa yang tidak kalian lakukan. Di sini memberikan faedah betapa berharganya, betapa pentingnya mengamalkan ilmu yang telah kita pelajari. Al-khamis, faedah yang kelima. Wa fihi dhammul bid'ah wa ma hiya illa fi'lu ma la ya'muru bihi Allahu 'ala al-sinati anbiya'ihi. Di dalam hadis ini juga terdapat celaan dari kebid'ahan. Apa itu bid'ah? Bid'ah itu amalan yang tidak dicontohkan oleh Rasulullah SAW. Bukan sekedar amalan, keyakinan juga. Jadi bid'ah itu bukan sekedar bid'ah amalan, tetapi ada bid'ah keyakinan. Amalan yang tidak sesuai dengan bimbingan Islam. Amalan yang diada-adakan. Itulah namanya bid'ah. Tidak dicontohkan oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam membuat-buat perkara baru di dalam urusan agama, bukan dalam urusan dunia. Kalau perkara baru dalam urusan dunia ini selama itu baik, boleh. Mungkin seperti pembuatan karya, pembuatan sesuatu yang tidak ada di zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam, seperti mobil, motor, pesawat, handphone, dan lain sebagainya. Itu tidak ada di zaman Nabi SAW. Namun dalam bab dunia, tidak mengapa, tidak tercela. Akan tetapi dalam bab agama, tidak boleh kita membuat-buat perkara baru. Tercela. Nabi SAW bersabda di dalam hadis yang dikeluarkan oleh Imam Muslim di dalam sahihnya, man amila amalan laisa alaihi amruna fahuwa raddun. Barang siapa yang melakukan suatu amalan yang tidak ada contohnya dari kami, maka tertolak. Maka tertolak. Nah, amalan dalam Islam yang tidak ada bimbingannya baik dari Allah dan nabinya Muhammad sallallahu alaihi wasallam, maka itu adalah tercela. Tercela. Dan bid'ah-bid'ah itu tidak lain adalah perbuatan yang tidak diperintahkan oleh Allah melalui lisan para nabinya. As-sadis yang keenam. Wa fihi madhu tabi'ina lil anbiya'i tsabitina 'ala sunnatihim wal mutamassikina bil iktida'i bihim. Di dalam hadis ini wa fi madhi tabi'in lil anbiya'i tsabitin 'ala sunnatihim wal mutamassikina bil iktida'i bihim. Mungkin di sini kurang hanya ya wa fihi, bisa jadi karena sebelum-sebelumnya wa fihi wa fihi wa fihi. Dan di dalam hadis ini terdapat pujian bagi orang-orang yang mengikuti para nabi yang kokoh di atas sunnah mereka dan berpegang teguh dengan mengikuti mereka. Kemudian yang ketujuh juga wa fihi. Wa fihi madhu haula'il atba'. Di dalam hadis ini terdapat pujian bagi orang-orang yang mengikuti para nabi tersebut. Bisabrihim, karena kesabaran mereka. Sabarnya mereka menjalankan sunnah Rasul sallallahu alaihi wasallam. Sabarnya mereka menjalankan petunjuk Rasul sallallahu alaihi wasallam. Padahal di sekeliling mereka banyak kerusakan. Di sekeliling mereka banyak sekali penyelisihan-penyelisihan terhadap syariat Islam. Namun karena kesabaran mereka, mereka menjadi makhluk yang terpuji di sisi Allah subhanahu wa ta'ala. Wa jihadihim, dan karena mereka berjihad melawan man khalafa manhajal anbiya, orang-orang yang menyelisihi para nabi, menyelisihi metode para nabi. Dengan tiga tahapan tadi, berjuang melawan mereka. Yang pertama dengan tangan. Bagi yang memiliki kekuasaan, berjuang, berjihad, menegakkan syariat Islam, berjihad, memadamkan kekufuran, memadamkan kesesatan dengan tangannya. Bagi yang memiliki kemampuan, bagi yang memiliki kekuasaan. Tidak semua bisa untuk menempuh jalan yang pertama ini. Ya, orang yang memiliki kekuatan tentunya, yang memiliki kekuasaan dari kalangan pemerintah tentunya. Kalau kita rakyat biasa mau menempuh cara yang pertama, berjuang dengan tangan kita, lah ini jadinya menimbulkan kemungkaran yang lebih besar. Ya. Mungkin kita ingin menghancurkan minum-minuman keras yang ada di jalan-jalan atau di kafe-kafe, ya nanti berurusannya dengan yang berwajib, atau kita mungkin dipukuli. Sedangkan di dalam syariat Islam, darul mafasid muqaddam ala jalbil masalih. Menolak kemudaratan ini lebih dikedepankan daripada mendatangkan manfaat. Wabil lisan, dengan lisan. Nah, dengan lisan ini juga tidak semua orang bisa. Siapa yang bisa dengan lisan? Ya, ini orang-orang yang memiliki ilmu, yang bisa menerangkan kekeliruan-kekeliruan, kesesatan-kesesatan. Dia bisa menerangkan dengan hikmah. Dengan hikmah. Memahami orang yang dia sampaikan dan memahami ilmu yang akan dia sampaikan. Sehingga ini juga tidak semua orang bisa. Perlu belajar. Dan kalau tidak bisa dengan tangan, tidak bisa pula dengan lisan, berarti berjihad melawan orang-orang yang menyelisih para nabi dengan hati. Dan ini adalah jihad yang paling ringan. Semua bisa melakukannya dari kalangan mukminin. Kalau tidak mengingkari dengan hati, maka tidak ada lagi keimanan. Ya. Mau kemana lagi keimanannya kalau dengan hati sudah tidak bisa. Walaisa wara'a dzalika habbatu khardalin minal iman, min iman, dan tidak ada setelah itu sebesar biji yang paling kecil dari keimanan. Ats-tsamin, yang ke-8. Wa fihi bayanu maratibil jihad wal amri bil ma'ruf wan nahyi anil munkar. Di dalam hadis ini terdapat penjelasan tingkatan-tingkatan jihad, amar ma'ruf nahi munkar, wa annahu ala hasabi ta'ati asnafil mujahidin. Dan yang demikian itu sesuai dengan kemampuan orang-orang yang berjihad. Faman yastati'ul jihad wa izalatal munkar biyadihi fa'alaihi an yakuma bihadzal wajib. Barang siapa yang mampu berjihad dan menghilangkan kemungkaran dengan tangannya, maka wajib bagi dia untuk melakukan hal ini. Bagi yang mampu dan tidak menimbulkan kerusakan tentunya, dia bisa dengan tegas untuk mengubah kemungkaran itu. Misal dia melihat ada orang minum-minuman keras di pinggir jalan, atau menjual minum-minuman keras di pinggir jalan, orang-orang segan sama dia, tidak berani datangnya. Awas, singkirkan ini, jangan sampai ada ini di sini. Sudah, mereka hormat dengan dia. Nah, atau orang-orang yang berbuat jahat ketika melihat dia takut, maka dia berarti memiliki kekuasaan. Tetapi kalau tidak memiliki kekuasaan, jangan dipaksakan. Karena menolak kemudaratan itu lebih dikedepankan daripada mendatangkan maslahat. Wa man ajaza 'an hadhihi al-martabati wastata'a an yaqula kalimatal haqqi fa 'alaihi an yaqulaha. Barang siapa yang tidak mampu dengan cara yang pertama tadi, dengan tangan dia tidak mampu, maka hendaknya dia jika mampu menerangkan, terangkan. Dan ini tidak boleh dipaksakan, ya. Ingin mencegah kemungkaran dengan lisannya, ya, memaksakan kehendak, akhirnya salah berbicara. Akhirnya berbicara atas nama Allah yang tidak Allah inginkan, yang tidak Allah ucapkan. Mengucapkan dalam Islam yang tidak ada ilmunya, akhirnya berbicara tanpa ilmu akhirnya. Kenapa? Karena dipaksakan. Karena dipaksakan Kalau tidak ada ilmunya, berarti kita belum bisa menjelaskan. Berjihad dengan lisan. Kecuali masalah yang benar-benar, benar-benar jelas, wadih. Ya, tanpa perlu belajar. Seperti haramnya zina, itu jelas. Haramnya kesyirikan, jelas. Ya. Kita fitrah, kita mengingkari itu. Haramnya minum-minuman keras, sudah kita misalkan mampu untuk berbicara, orang mendengar ucapan kita, kita katakan, ini enggak boleh di sini. Minuman keras ini haram hukumnya, Pak. Orang-orang tahu semuanya, kalau itu tidak boleh. Dan kita didengar ketika mengucapkan itu, sampaikan. Wa man ajaza an dzalik, siapa yang tidak mampu melakukan itu, falaihi an yakuma bima yastati'uhu, wa huwal jihadu bil qalbi wa inkarul batili bi qalbihi. Yang tidak mampu dengan lisan, maka hendaknya dia tetap berjihad dengan hatinya dan mengingkari kebatilan dengan hatinya. Fa in fatahu hadza, kalau ini juga tidak ada, falaisa bimumin, maka dia bukan mukmin, kata Syekh. Wa qad mata qalbuhu, sungguh hatinya telah mati. Kalau kemungkaran saja tidak ada pengingkaran di hatinya, maka sungguh hatinya telah mati, kata Syekh rahimahullahu ta'ala. Wajib bagi kita untuk mengingkari kemungkaran. Paling minimalnya dengan hati kita. Bagaimana mengingkari kemungkaran itu dengan hati? Menampakkan ketidaksukaan dari raut wajah kita. Wajah kita tidak suka. Itu ciri orang yang mengingkari kemungkaran dengan hati. Mau bagaimana? Dengan tangan dia tidak mampu. Ya, dia bukan orang yang berkuasa di situ. Dengan lisan, omongannya tidak didengar. Apalagi dengan hati. Tampakkan raut wajah yang tidak suka terhadap kemungkaran tersebut. Nah, kalau orang sudah tidak mengingkari dengan hati, ya kata Syekh di sini, waqad mata qalbuhu, berarti hatinya mati. Melihat kemungkaran di depannya biasa saja. Ya. Melihat kemungkaran di depannya biasa saja. Na'udzubillah. Na'udzubillah. Melihat keluarganya mungkin ya, dibawa oleh orang lain yang bukan mahram, tidak ada pengingkaran di hatinya. Waqad mata qalbuhu, hatinya telah mati, kata Syekh rahimahullahu taala. Wajib bagi kita untuk cemburu dengan keluarga kita yang perempuan ya, dibawa oleh orang lain yang bukan mahramnya. Cemburu. Cemburu yang disyariatkan seperti ini. Tegur. Ya, jangan dibiarkan. Jangan hati kita tidak ada pengingkaran sedikit. Ay, biarlah kan kawannya. Tidak boleh. Haram. Ya. Tidak boleh dibawa oleh laki-laki yang non-mahram. Wajib bagi kita untuk mengingkari. Ingkari dengan tangan kita jika mampu. Ingkari dengan lisan kita. Dan paling minimalnya mengingkari dengan hati. Menampakkan ketidaksukaan atas kemungkaran tersebut. Atas yang kesembilan, wa fihi annal iman yatafawatu wa yazidu wa yanqusu. Di dalam hadis ini terdapat faedah bahwa keimanan itu bertingkat-tingkat. Yazid wa yanqus, bertambah dan berkurang. Bisa bertambah, bisa berkurang. Itulah akidah ahli sunnati wal jamaah. Akidah ahli sunnah wal jamaah, akidah yang benar. Akidah yang benar di dalam Islam, iman itu yatafawatu, bertingkat-tingkat. Yazidu bita'ah wa yanqusu bil maksiyah. Bertambah dengan ketaatan dan berkurang dengan kemaksiatan. Kalau kita taat, iman otomatis bertambah. Kalau kita maksiat, iman otomatis berkurang. Wa laisa wara'a dzalika habbatu khardalin min iman. Tidak ada setelah itu seberat biji yang paling kecil pun dari iman. Kalau orang tidak mengingkari kemungkaran. Ini menunjukkan yang namanya iman itu ya tafawatu, bertingkat-tingkat. Kita cukupkan sampai di sini. Walhamdulillah, tanpa terasa sudah hadis yang ke-12. Insyaallah pertemuan berikutnya kita masuk hadis yang ke-13. Pembahasan tentang ad-dinun nasihat. Kalau ada yang ditanyakan, dipersilahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Ada pertanyaan di sini. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jika bersin sebanyak 3 kali berturut-turut, apakah baca Alhamdulillah 3 kali juga atau 1 kali saja ketika selesai bersin? Jawabannya, wallahu a'lam. Di dalam hadis tersebut disebutkan apabila kita bersin, maka hendaknya kita mengucapkan Alhamdulillah sehingga masing-masing diucapkan padanya Alhamdulillah. Mengucapkan Alhamdulillah. Kalau sudah lebih dari 3 kali, jawabannya bukan yarhamukallah lagi, tetapi dijawab dengan jawaban yang mengandung doa kesembuhan, karena dia sedang sakit kalau sudah lebih dari 3 kali. Di dalam hadis yang disebutkan oleh Syekh Al-Albani dalam As-Sahihah, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Idza atasa ahadukum falyushammithu jalisuhu." Apabila salah seorang dari kalian bersin, hendaknya temannya yang mendengarkan membalasnya mengucapkan yarhamukallah. Kalau laki-laki, kalau perempuan yarhamukillah. Fa in zada ala salas, kalau lebih dari 3 kali bersinnya, sudah lebih dari 3 kali, fahuwa mazkum. Jika lebih dari 3, maka dia terkena flu. Wala yushammit ba'da dzalik, jangan dibalas. Jangan lagi diucapkan yarhamukallah. Tetapi kata Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin di dalam Liqa Al-Bab Al-Maftuh, "Idza atasa thalatha marrat wa anta tushammitu fi kulli marrah." Kalau dia bersin 3 kali, maka masing-masing dari bilangan itu engkau balas. Misal dia bersin 1 kali, dia mengucapkan alhamdulillah, balas yarhamukallah. Yang kedua kali, alhamdulillah, balas lagi yarhamukallah. Yang ketiga kali dia mengucapkan alhamdulillah, balas lagi yarhamukallah. Faqul lahu ba'da tsaniyah, yang katakan kepada dia setelah yang kedua. Oh, berarti batasnya 3 ya. Berarti yang kedua setelah yang kedua, yakni yang ketiga, berarti afakallah, semoga Allah menyembuhkan. Li'anna dzalika zukaman, karena dia sedang tertimpa penyakit zukam, flu. Al-Imam An-Nawawi rahimahullah ta'ala berkata di dalam Al-Adhkar, "Idza taqarrara al-utas min insan mutatabi'an." Apabila seseorang bersin berturut-turut, "Fas sunnah an yushammitahu li kulli marrah." Maka yang sunnah, sesuai dengan sunnah, adalah masing-masing dari bersinnya dibalas. "Ila an yablugh thalatha marrat," sampai 3 kali. Berarti kalau sudah sampai bilangan yang ketiga, berarti tidak lagi dibalas dengan yarhamukallah. Balasnya apa? Afakallah. Semoga Allah memberikan kepadamu kesehatan, memberikan kepadamu kesembuhan. Sehingga ketika seorang bersin, disyariatkan mengucapkan alhamdulillah, memuji Allah subhanahu wa ta'ala. Dan ini disepakati oleh para ulama, disebutkan oleh Al-Imam An-Nawawi di dalam Al-Adhkar. Kata beliau, "Ittafaqal ulama ala annahu yustahabbu lil 'atis an yaqula akba'u tasihi alhamdulillah." Para ulama sepakat bahwa disunnahkan bagi orang yang bersin untuk mengucapkan alhamdulillah setelah bersinnya. "Falau qala alhamdulillahi rabbil alamin kana ahsan." Kalau dia mengucapkan alhamdulillahi rabbil alamin, itu lebih baik. "Falau qala alhamdulillahi ala kulli hal kana afdal." Kalau dia mengucapkan alhamdulillah ala kulli hal, itu afdal, ya, lebih utama. Jadi bisa alhamdulillah, bisa alhamdulillahi rabbil alamin, bisa alhamdulillah ala kulli hal. Itu bacaan-bacaan yang disunnahkan dalam bersin, ya. Jadi tidak terfokus pada alhamdulillah saja. Boleh alhamdulillah. Alhamdulillahirabbil alamin. Boleh alhamdulillah ala kulli hal. Masing-masing ada dalilnya, masing-masing ada hadisnya. Tidak mengapa kita bacakan hadis-hadisnya. Kalau alhamdulillahirabbil alamin ini berdasarkan hadis yang dikeluarkan oleh Al-Imam An-Nasa'i di dalam Sunan An-Nasa'i Al-Kubra. Disebutkan oleh Syekh Al-Albani di dalam Sahihul Jami'. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Idza atasa ahadukum falyakul alhamdulillahirabbil alamin." Kalau kalian bersin, hendaknya mengucapkan alhamdulillahirabbil alamin. Kemudian yang kedua, alhamdulillah ala kulli hal. Disebutkan di dalam Sunan Abi Dawud, demikian pula di dalam Sunan An-Nasa'i Al-Kubra, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Idza atasa ahadukum falyakul alhamdulillahi ala kulli hal." Apabila salah seorang dari kalian bersin, hendaknya dia mengucapkan alhamdulillah ala kulli hal. Ya. Ini lafaz-lafaznya yang disebutkan oleh para ulama tentang bersin. Alhamdulillah kita ada sedikit faedah dalam buku yang telah dikumpulkan dalam bentuk PDF yang judulnya apa judulnya kemarin ya? Tentang bersin. Ya, tentang bersin. Alhamdulillah di situ ya kita kumpulkan dari pembahasan para ulama faedah-faedah tentang bersin, masya Allah. Silakan dirujuk faedah ringkas tentang bersin ada di dalam grup kita Majmu'ah Al-Imam Al-Fudail bin Iyad. Wallahu a'lam bishawab. Pertanyaan kedua, apa hukum apa tadi ini? Perias yang tukang rias atau tukang make up. Tidak mengapa selama yang dihias atau perbuatan hias tersebut tidak menyelisih syariat. Jangan sampai ada yang menyelisih syariat. Bagaimana yang menyelisih syariat? Contohnya, misal seperti disuruh menggundul alis. Menggundul alis. Atau disuruh membuat tato. Tato di, mungkin di bahu atau di wajah. Ini tidak boleh menyelisih syariat. Karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda sebagaimana di dalam hadis yang sahih di dalam Sahih Muslim, la'anallahu alwashimat. Allah melaknat tukang Allah melaknat orang yang mentato, membuat tato. Wal mustausimat, dan yang wanita-wanita yang minta di tato. Wan namisat, yang mencabut rambut di wajah. Wanita-wanita yang mencabut rambut di wajah, ya termasuk diantaranya alis. Wal mutanammisat, dan yang minta dicabut, ini tidak boleh, ya dilarang oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Atau juga seperti menyambung rambut, kan ada menyambung rambut, rambut pendek bisa jadi panjang dengan disambung-sambung. Atau ada di zaman-zaman sekarang ini yang ditrenkan dengan menyambung rambut, ada rambut rambut sambung gitu. Apa namanya? Wig. Nah, juga tidak boleh. La'anallahu al-wasilah wal mustausilah. Allah melaknat orang yang menyambung dan minta disambung. Dijelaskan oleh Syekh Ibnu Utsaimin rahimahullahu taala, al-wasilah hiya allati tasilu ra'sa ghairiha, dia adalah yang menyambung kepala selainnya, menyambung ke kepala selainnya, rambut ke kepala orang lain. Wal mustausilah hiya allati tatlubu an yaf'al dzalik biha, yaitu orang yang minta untuk dipasangkan. Wasala waslu syi'rir ra's, maksudnya menyambung rambut kepala. Bisyi'r, dengan rambut yang lain. Dengan rambut sambungan, disambung ke rambut kepala kita. Ini hukumnya muharram, bal huwa minal kabair, bahkan termasuk salah satu dari dosa-dosa besar. Kenapa? Li'anna nabiyya sallallahu alaihi wasallam la'ana man fa'alahu, melaknat orang yang melakukannya. Sehingga tidak dibolehkan menyambung, ya, membuat tato, tadi mencukur alis. Perbuatan-perbuatan yang mungkar di sana tidak boleh dilakukan, atau ya jadi perias disuruh untuk memotong rambut lelaki sedangkan dia perempuan, tidak boleh bersentuhan dengan lelaki. Ya. Di dalam hadis yang disebutkan oleh Syekh Al-Albani di dalam Sahihah, Rasulullah SAW mengatakan, la an yut'ana ahadukum bi ra'sihi, kepala salah seorang dari kalian ditusuk, bimikhyatin min hadidin, dengan jarum dari besi, khairun lahu, itu lebih baik, min an yamussa imra'atan la tahillu lahu, daripada dia bersentuhan dengan wanita yang tidak halal baginya. Atau memotong rambut dengan cara qazah. Apa itu qazah? Qazah itu mencukur sebagian, membiarkan sebagian. Menggundul sebagian, membiarkan sebagian. Menipiskan sebagian, tidak menipiskan sebagian yang lain. Itu qazah. Di dalam hadis yang sahih dikeluarkan oleh Al-Imam Muslim di dalam sahihnya, naha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam anil qazah. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melarang dari qazah. Bahasa kitanya qazah itu apa? Moha, ya. Cukuran dengan gaya moha. Ya. Itu dilarang oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, sehingga tukang rias tidak boleh melakukan ini. Kenapa? Karena bertentangan dengan apa yang dilarang oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi dari sisi bolehnya ya boleh-boleh saja, kembali ke hukum asal. Namanya muamalah itu al-aslu fiha al-jawaz. Hukum asal boleh. Yang mengatakan haram wajib mendatangkan dalil. Nah itu dalil-dalilnya telah disebutkan. Yaitu kalau disuruh mencukur alis, menyambung rambut, ya. Ini tidak boleh. Ini dilarang oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kalau ada tukang rias yang bagus, yang dia memang make up, menghias, ya, para wanita atau para lelaki yang ingin apa, walimatul urus, yang laki-laki dirias oleh laki-laki, yang wanita dirias oleh wanita dengan hiasan yang tidak menyelisih syariat, boleh yang seperti ini. Tetapi kalau di situ ada penyelisihan syariatnya, atau pekerjaan yang seperti ini tentu banyak penyelisihan syariatnya, maka seorang mukmin lebih hati-hati meninggalkan sesuatu yang meragukannya, sesuatu yang membuat dia tidak kuat menjalankan agama. Dengan sebab itu, maka ditinggalkan bagi seorang mukmin. Seorang mukmin tentunya mencari pekerjaan yang halal, pekerjaan yang bisa dengan dia menegakkan agamanya dengan baik. Wallahu a'lam bishawab. Kita tutupkan sampai di sini. Mudah-mudahan dipahami penjelasannya. Ini sudah pertanyaan yang keberapa? Dua kali atau tiga kali, ya? Dua kalinya. Mudah-mudahan dipahami dengan apa yang kita sampaikan di sini, sehingga si penanya menjadi jelas dari pertanyaannya. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.